Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Brosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih membahas tentang hadis tentang Dajjal. Falhasil maka kesimpulannya Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan tentang Dajjal dengan peringatan yang serius dan sungguh-sungguh. Nabi sampaikan bahasanya Dajjal yang terbesar akan keluar di akhir zaman dan Dajjal ini akan tinggal di bumi selama 40 hari saja. Akan tetapi hari yang pertama itu nilainya 1 tahun, yaitu 12 bulan. Artinya matahari ada di tengah-tengah langit selama 6 bulan. Itulah perjalanan matahari dari timur ke barat. Matahari tidak tenggelam di masa yang panjang ini, yaitu 6 bulan. Kemudian matahari akan hilang, ya tidak terlihat, yaitu di waktu malam juga selama 6 bulan. Ini hari pertama bersama Dajjal. Adapun hari yang kedua bersama Dajjal, maka sehari semalam ketika itu sama dengan 1 bulan. Artinya siangnya 2 pekan, 2 minggu, dan malamnya 2 minggu. Kemudian hari yang ketiga sehari sama dengan 1 Jumat, yaitu 1 pekan. Sedangkan hari-hari sisanya itu 37 hari sisanya normal seperti biasa. Dan mari kita perhatikan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat hadis ini, maka mereka tidak mempermasalahkan dari sisi perjalanan matahari yang tidak wajar, tidak ada yang mempermasalahkannya. Tidak ada yang bertanya bagaimana kok bisa-bisanya matahari selama 1 tahun utuh tidak berputar mengelilingi bumi atau berputar di sekitaran bumi. Padahal normalnya dia bersama bumi per 24 jam. Kenapa tidak ada sahabat yang bertanya? Jawabannya karena faqudratullahi faqadhalik. Karena kemahakuasaan Allah lebih dari itu. Kenapa tidak ada sahabat yang bertanya, kok bisa terjadi demikian, kok tidak normal? Karena mereka yakin bahasanya Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu, selesai. Ya, zat yang kuasa kemudian membuat sehari semalam itu 24 jam, kuasa saja membuat sehari semalam itu 365 hari. Ya, maka sahabat umumnya tidaklah bertanya tentang masalah-masalah kealaman tentang alam yang Nabi sampaikan semacam ini. Karena mereka yakin betul dan sadar betul tentang kemahakuasaan Allah Azza wa Jal. Ya. Ketika Nabi bercerita bahasanya nanti di Padang Mahsyar, matahari itu cuma 1 mil dari kepala manusia. Tidak ada sahabat yang bertanya kok bisa manusia bertahan. Karena mudah bagi Allah membuat manusia ya, kuat dan bertahan. Sebagaimana Allah bisa membuat manusia tidak kuat seandainya matahari didekatkan lebih dekat ya, di dunia ini. Seandainya digeser 1 jengkal saja maka bumi akan terbakar. Ya, zat yang kuasa demikian kuasa untuk membuat sebaliknya. Maka untuk hal-hal yang bersifat semacam ini tidak ada sahabat yang bertanya dan mempertanyakan. Karena mereka bertanya tentang hal-hal yang urgen bagi mereka, yaitu masalah syar'i. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat bahasanya hari pertama bersama Dajjal itu 1 tahun lamanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk hari pertama yang sehari ketika itu sama dengan 1 tahun, cukupkah bagi kami sholat sekali saja? Ya, berarti selama 1 tahun cuma sholat 5 kali saja. apakah kemudian gimana sholatnya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak cukup. Setahun ketika itu tidaklah sholatnya 5 kali. Namun uqdurulahu qadrahu, kira-kirakanlah. Kira-kirakanlah. Artinya kira-kirakanlah waktu di antara 2 sholat kemudian kerjakan sholat. Karena jam ketika itu masih berfungsi. Ini biasanya zuhur itu ya bisa dipastikan 00:30 itu pasti zuhur. Karena di Indonesia ya sudah ini jam 00:30 meskipun masih pagi. Ini masih kemudian matahari masih di dalam proses terbit. Namun sudah 00:30 ya sholat zuhur dan seterusnya. Maka misalnya matahari terbit kita kerjakan atau ketika pagi tiba, fajar terbit, kita kerjakan sholat subuh. Jika telah berlalu waktu normalnya antara sholat subuh sampai bergesernya matahari ke barat, nah, ini sudah waktu duhur sudah tiba. Maka kita sholat duhur. Meskipun posisi matahari masih di awal sisi timur. Wahia takun awal al-masyrik dan dia masih ada di awal sisi timur. Li'annaha karena matahari ketika itu selama 6 bulan utuh itu statusnya siang. Maka kita andai-andaikan, kita kira-kirakan yang secukupnya. Idza nusalli fil yawmi al-awwal, maka di hari pertama kita sholatnya tetap seperti sholat 1 tahun. Sholatnya sholat 1 tahun, bukan sholat cuma 5 kali. Namun sholat 5 kali kali 365 hari. Dan tetap ada puasa wajib ketika itu. Tetap ini bulannya harusnya sudah ganti. Ini bulan ini, bulan ini, bulan ini. Oh ini sudah Ramadan harusnya. Tapi masih duha misalnya. Ya itu Ramadan. Maka tetap ada puasa. Wasiyam dan semusyaharan kita tetap puasa selama 1 bulan ketika itu. Kita andai-andaikan kita perkirakan saja waktu puasanya. Demikian juga kewajiban zakat juga seperti itu. Oleh karena itu kita bisa bikin teka-teki fikih. Ada harta yang belum berlalu kecuali cuma 1 hari namun wajib dizakati. Harta apakah itu? Nah, jawabannya hartanya orang kaya di masa Dajjal di hari yang pertama. Ini cuma sehari ya. Namun sudah terkena kewajiban zakat karena seharinya sudah 1 tahun. Demikian juga di hari kedua kita kira-kirakan pada hari itu sholat 1 bulan. Kemudian di hari ketiga kita kira-kirakan keperluan sholat untuk selama 1 pekan. Nanti di hari keempat normal seperti biasa. Dan ilham Allah kepada para sahabat untuk bertanya dengan pertanyaan ini mengandung pelajaran yang sangat bermanfaat. Ya, bermanfaat untuk kita sekarang ini karena saat ini dijumpai di orang-orang yang tinggal di dekat kutub utara, demikian juga kutub selatan bumi. Ya, ada sejumlah orang yang selama 6 bulan tidak pernah lihat matahari. Ya, seandainya tidak ada hadis ini, tentu ya, kita bingung tentang apa jawaban tentang sholat ketika itu. 6 bulan tidak pernah lihat matahari, gimana sholat seorang muslim yang ada di situ selama itu. Ya, gimana sholatnya, gimana puasanya. Akan tetapi karena sahabat sudah tanya, bagaimanakah sholat ketika di hari pertama bersama Dajjal, maka ini jadi dalil yang bisa kita terapkan untuk kasus di kutub utara dan kutub selatan. Sehingga kita bisa terapkan hadis ini untuk mereka-mereka jika ada muslim yang tinggal di daerah yang mengalami selama sekian bulan tidak pernah lihat matahari. Maka kami katakan, maka untuk mereka-mereka yang matahari itu bersama mereka selama 6 bulan Ya, setelah 6 bulan tidak pernah lihat matahari, kemudian 6 bulan siang terus. Maka kita katakan seandainya ada muslim yang tinggal di tempat ini, yuqaddiruna li salati waqtaha, maka kira-kirakanlah waktu sholat ketika masa 6 bulan tersebut, sebagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat berkaitan dengan kasus hari-hari bersama Dajjal. Kemudian bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hadis selanjutnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kedzaliman, dalam hal ini khusus kedzaliman dalam bentuk zalim masalah tanah. Man zalama kita syibrin, siapa yang zalim mengambil tanah orang lain meskipun cuma seukur satu jengkal. Minal ardi, dari tanah milik orang lain, kemudian dia masukkan jadi tanahnya. Tuwiqahu min sabi ardina, maka nanti di padang mahsyar dia akan dikalungi tanah sebanyak yang dia ambil plus ke bawah sampai 7 lapis. Muttafaqun alaih, demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Demikian juga dari hadis yang lain dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yumli lidh-dhalim." Sungguh Allah membiarkan orang zalim selama beberapa waktu lamanya. Ya, dia merdeka seakan-akan tidak dapat dampak dari kezalimannya. Ya, tetap kemudian sehat walafiat, seger bugar dan seterusnya. Namun apakah bukan berarti orang yang zalim tidak dihukum? Tidak. Itu cuma diujur saja. Dikasih istidraj. Ya, dia berbuat zalim namun tidak dapat efeknya. Badan tetap sehat, rezeki tetap lancar. Anak cucu waras, seger, waras, sehat semua. Padahal dia zalim. Namun fa'idha akhudahu, nanti ada waktu di mana Allah akan menghukumnya. Dan ketika Allah menghukumnya, lam yuflidhu, Allah tidak akan melepasnya. Thumma qara'a, kemudian Nabi membaca ayat di surat Hud ayat yang ke-102. Wa kadzalika akhdhu rabbika, demikianlah hukuman dari Rabbmu, idza akhadha al-qura, ketika menghukum satu kampung yang penduduknya zalim. In akhdahu alimun syadid, sungguh hukuman Allah itu sangatlah keras. Demikian di hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada dua hadis di sini yang akan kita bahas. Maka penulis Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahimahullah taala mengutip hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang bahaya menyerobot tanah milik orang lain. Hadal hadis, maka hadis ini membahas tentang salah satu bentuk kezaliman. Di antara bentuk kezaliman yang terjadi di antara manusia adalah mendzalimi tanah orang lain. Di antara bentuk mendzalimi tanah macam-macam bentuknya. Macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya dengan geser patok BBN. Ada yang kemudian dengan geser galengan. Galengan itu tambah tahun kok tambah geser. Kemarin kayaknya enggak di sini galengan sawah, pematang sawah. Ini posisinya semula ke sini kok udah per tahun kok geser 1 cm, 1 cm. Setelah 20 tahun nanti baru kelihatan. Atau kemudian ketika batas tanah itu berupa tetean, maka kemudian nancapkan pohonnya tidak lurus demikian namun serong demikian. Namun serong ke tempat tetangganya, nanti diklaim. Nanti diklaim bahasanya itu ke sana kok. Batasnya ya, pancepannya, nancapnya padahal gesek, nancapnya serong. Maka itu kemudian nanti lama-lama kemudian pagar hidupnya ini geser. Bagian hidupnya ini geser. Demikian juga di antara bentuk kezaliman tanah adalah adanya sertifikat yang palsu, sertifikat tanah palsu, sehingga ada orang yang merasa sudah beli tanah namun datang orang lain yang mengaku kalau dia juga pemiliknya dan menyodorkan sertifikat juga. Loh, kemarin ada sertifikat, kok ini ada sertifikat lagi? Maka ini bentuk kezaliman Jika ternyata orang yang kedua ini adalah orang yang bohong, namun dia melakukan rekayasa tertentu, maka ini bentuk kezaliman berkenaan dengan tanah. Dan zalim berkenaan dengan tanah, dan di antara bentuk kezaliman berkenaan tanah adalah pembagian waris yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Ini pembagian waris yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Ini warisannya tanah, kemudian dibagi tidak sesuai dengan aturan Al-Quran. Karena aturan Al-Quran itulah keadilan. Dan yang tidak sesuai dengan aturan Al-Quran itu bentuk kezaliman. Maka kemudian warisan yang ada berupa tanah kemudian dibagi sama rata semuanya. Maka ini bentuk kezaliman terhadap pihak-pihak yang dikurangi haknya berdasarkan Al-Quran. Atau kemudian anak angkat disikapi sebagaimana anak kandung. Pada anak angkat itu tidak punya hak waris, lalu kemudian dia diberi jatah tanah yang seharusnya tidak menjadi jatahnya. Maka terjadilah kezaliman bagi pihak-pihak yang dikurangi haknya. Maka kezaliman berkenaan dengan tanah adalah min akbaril kabair, termasuk dosa besar yang paling besar. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang mengubah batas tanah. Ulama mengatakan manaul ardi artinya batas tanah. Diambil dari kata-kata minwar yang artinya tanda. Maka jika seorang itu mengubah batas patok tanah dengan dia masukkan satu sedikit saja dari tanah orang lain, dari satu tanah ke tanah orang lain, ke tanah yang lain, maka orang yang mengubah tersebut dilaknat berdasarkan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laknat artinya diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hukuman yang pertama, mendapatkan laknat Rasul. Kemudian hukuman yang kedua untuk orang yang zalim berkenaan dengan tanah ada di hadis ini, hadis yang sedang kita bahas di Riyadhus Salihin, yaitu siapa yang menzalimi, mengambil meskipun seukur satu jengkal tanah orang lain, tanah yang bukan tanahnya, maka tuwiqahu yaumal qiyamah, maka dia akan dikalungkan tanah yang dia ambil tersebut, akan jadi kalung untuknya nanti pada kiamat. Bukan hanya itu, namun satu jengkal itu turun ke bawah sampai 7 lapis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bumi itu 7 lapis bagaimana terdapat ditegaskan dalam hadis dan disebutkan oleh Allah taala dalam Al-Qur'an secara isyarat, sebagaimana firman Allah taala, sesungguhnya Allah menciptakan 7 langit dan bumi semisal itu. Dan satu hal yang maklum bahasanya, bumi semisal langit tentu bukanlah semisal dalam bentuknya, karena langit dan bumi terdapat perbedaan terdapat perbedaan yang sangat sangat nyata, sebagaimana di antara keduanya terdapat jarak yang sangat berbeda, sangat jauh. Maka langit jauh, sangat jauh lebih besar dibandingkan bumi, lebih luas dan lebih besar. Dan Allah taala berfirman, wasama'a banainaha bi aidin, dan kami bangun langit dengan kekuatan, ay bi kuwatin. Dan Allah katakan, wa baina fawqakum sab'an shidada, kami bangun di atas kalian 7 lapis langit yang kuat. Maka seorang itu jika zalim seukur satu jengkal tanah orang lain, maka satu jengkal tanah yang diambil tersebut akan dikalungkan di lehernya, dan dia seret-seret, dia bawa-bawa di padang mahsyar. Tentu 7 dan 1 jengkal tadi plus 7 lapisnya. Artinya dijadikan baginya, tanah itu akan dijadikan sebagai kalung di lehernya, waliyadzubillah. Dia akan bawa-bawa kalung itu di depan banyak orang, di depan semua orang, dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir, semuanya melihatnya. Karena mata ketika itu, mata manusia saat di padang mahsyar itu Allah buat matanya adalah mata yang tajam, melihat yang jauh seperti melihat di depan mata. Mata manusia di padang mahsyar melihat ujung sana itu sama seperti melihat depannya sendiri. Tidak ada bedanya. Ketika kita di dunia maka tentu beda. Yang dekat kelihatan jelas, makin jauh cuma kelihatan satu titik, akhirnya hilang. Nah besok di padang mahsyar tidak demikian keadaan mata manusia. Dia bisa melihat yang ujung sana sama jelasnya sebagaimana dia melihat apa yang ada di depannya. Demikian juga suara pendengaran manusia ketika itu, yang di dekat sumber suara sama yang di jauh sumber suara itu sama saja, sama cetonya, sama jelasnya, tidak ada perbedaannya. Maka orang yang aneh-aneh kemudian kelihatan aneh-anehnya di padang mahsyar itu semua orang tahu. Tidak kemudian hanya diketahui orang-orang yang dekat-dekatnya sekeliling dia saja. Ya, semua orang melihatnya. Tidak ada beda antara orang yang di dekatnya dengan orang yang jauh dari dirinya. Artinya dia dipermalukan, yurzi bihi yaumal qiyamah. Ya, Allah permalukan dirinya dengan kedzalimannya pada hari kiamat. Dan Allah buat dia capek dengan sebab itu, ya, di padang mahsyar. Kemudian berkenaan dengan satu jengkal di sini itu bukan pembatasan. Berarti kalau zalimnya kurang dari satu jengkal, kemudian tidak apa-apa, bukan? Demikian. Namun kata-kata satu jengkal di sini bukanlah batasan, namun itu kalimat hiperbol. Artinya sedikit apapun, cuma satu senti sekalipun, ya, meskipun cuma satu senti zalim tanah, uang satu senti itu ada risikonya, akan tanggung risikonya. Jadi bukan berarti kan kalau satu jengkal itu kan 10 senti, ya saya cuma zalim 5 senti saja kok, berarti tidak masuk di hadis. Tidak demikian. Maka satu jengkal di sini bukan pembatasan, namun ungkapan hiperbol. Ungkapan hiperbol itu tidak boleh dipahami kebalikannya. Kemudian misalnya orang mengatakan gajah di pelupuk mata kelihatan, semut di ujung seberang lautan tidak kelihatan, itu bukan berarti kalau kurang dari seukuran semut berarti tidak kelihatan, bukan. Semut sekecil apapun kelihatan. Maka Allah katakan semuanya akan Allah perlihatkan. Semuanya akan ditimbang pada hari kiamat, meskipun amal itu seberat biji sawi. Bukan berarti kalau ada amal soleh yang nilainya setengahnya biji sawi, itu tidak masuk timbangan. Enggak, semuanya ditimbang. Maka kata-kata sejengkal di sini bukan berarti kalau kurang dari sejengkal kemudian aman, bukan. Ini ungkapan hiperbol. Artinya jika seandainya zalim kurang dari satu jengkal sama, itu tetap akan dikalungkan di lehernya. Akan tapi orang Arab menggunakan gaya bahasa semacam ini untuk ungkapan hiperbol, karena maknanya meskipun itu sedikit sekali, cuma sekedar satu jengkal, itu akan jadi kalung yang akan diseret-seret nanti di padang mahsyar pada hari kiamat. Kemudian berkenaan dengan hadis Nabi. Hadis Nabi ini dalil siapa yang memiliki tanah maka dia memiliki dasar tanah sampai lapis yang paling dalam, sampai lapis yang paling dalam sekalipun. Sehingga orang tidak boleh membuat terowongan di bawah tanah Anda kecuali dengan izin Anda. Orang tidak boleh bikin terowongan bawah tanah, milik tanah orang lain tanpa izin pemilik tanah. Karena siapa yang memiliki permukaan tanah maka dia memiliki dalemannya sampai ujung dasar buminya. Maka seandainya Anda mempunyai tanah yang jaraknya adalah 3 meter di antara 2 tanah milik tetangga Anda. Tanah kita di tengah-tengah. Sebelah tanah tetangga, sebelahnya lagi tanah tetangga. Maka Lantas tetangga ini ingin bikin saluran bawah tanah. Dia mau pasang palon atau sejenis itu. Menghubungkan dua tanahnya. Kemudian sehingga dia lewat di bawah tanah Anda, maka dia tidak punya hak demikian. Tidak boleh demikian. Karena Anda memiliki tanah dan apa yang ada di bawahnya sampai dasarnya bumi. Maka tidak boleh kemudian orang pasang sesuatu di bawah tanah milik orang lain tanpa seizinnya, tanpa rembukan dengan yang punya. Oleh karena itu maka tidak boleh misalnya di bawah tanah kita itu ada sumber minyak. Kemudian perusahaan pengeboran minyak kemudian beli tanah samping kita, namun nanti dia kemudian masuk, namun kemudian belok. Dan dia kemudian ngeburnya di tanah samping, namun setelah 100 meter belok kanan masuk ke tanah kita, kemudian masuk lagi ke dalam tanah kita karena di situ ada sumber minyak atau yang lainnya. Tidak boleh tanpa izin pemilik. Kalau Pertamina mau bikin seperti itu, dia harus izin sama yang punya, dan tentu yang punya tidak akan mengizinkannya secara gratis dan cuma-cuma. Boleh, tapi berapa per hari? Ini kemudian bisa menghasilkan minyak berapa barel per hari, dan saya bisa dapat berapa persennya. Jika tanpa rembukan, maka perusahaan ini zalim. Jika tidak rembukan, maka perusahaan itu zalim. Dan demikian katanya yang dipraktekan di tempat kita demikian. Bentuk kezaliman. Muter dari bawah. Lahan kita ini punya potensi minyak, namun non jauh di sana. 100 meter di bawah permukaan, di bawah permukaan tanah. Maka perusahaan Pertamina atau yang lain nanti akan beli tanah sampingnya. Beli tanah kosong, murah sampingnya. Nanti kemudian setelah sekian puluh meter, nanti kemudian burunya itu geser, belok kanan, mengambil. Dan ini kezaliman dalam Islam. Dalam aturan Islam, dalam hukum Islam, ini bentuk zalim. Karena siapa yang punya tanah, maka dia punya bawahnya tanah. Demikian juga siapa yang punya tanah, maka dia punya atasnya tanah. Kama anal hawa laka ila samai. Sebagaimana atasnya tanah itu juga milik orang yang punya punya permukaan tanah. Maka tidak boleh ada seseorang yang membangun di atas tanah Anda atap kecuali dengan izin Anda secara hukum. Maka tidak boleh di antara bentuk kezaliman orang kemudian bikin bangunan, dia ngepas bangunannya, dia habiskan tanahnya. Setelah itu dua lantai atau tiga lantai, setelah itu gendangnya jorok. Jorok 3 meter, tapi kan di atas sana kan sudah lantai tiga. Tidak boleh, zalim. Tidak boleh, zalim. Atau kemudian bikin balkon, namun di lantai 10 misalnya. Ini hotel, lantai 10 lantai, dia habiskan tanahnya. Setelah lantai 10 dia bikin balkon jorok ke tetangganya. Zalim. Ini bentuk kezaliman. Nah, siapa yang punya tanah, maka dia punya bawahnya tanah dan dia punya atasnya tanah. Oleh karena itu ulama mengatakan ada kaidah di antara para ulama kita, para ulama fikih punya kaidah yang mengatakan al-hawa tabi'un lil qarar. Bahasanya udara itu ngikuti permukaan. Siapa yang punya permukaan, dia yang punya atas. Maka dia yang punya atas. Demikian juga, maka tidak boleh ketika orang itu bangun tanah, dia bangun rumah di satu tanah, dia habiskan. Tanahnya tidak, bangunannya tidak bertingkat, cuma biasa saja. Nah, ini dia habiskan. Maka tidak boleh dia bikin, jendela, namun keluarnya keluar. Beda, jendela itu kalau mau dibuka, didorong keluar. Sehingga itu masuk ke tanah orang lain, karena itu sudah habis. Tembok dia itu batas sudah. Ini jendelanya, ini gini, ditutupnya, bukanya gini. Bukanya gini, ya, bukanya gini jadinya, nanti tutup. Tutup demikian, terbuka demikian. Nah, ini tanah orang. Ini di atas tanah orang. Ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Kalau mau bikin jendela, ya, maka bukanya ke dalam. Nah, nanti jadi gini. Nah. Ini ketutup pintu jendela. Nanti mau dibuka, ya begini. Masuk ke kamar, gitu. Tidak keluar. Tidak keluar, dengan itu dia ngambil hak tanah milik orang lain. Ngambil hak tanah milik orang lain. Kecuali izin. Kecuali izin. Ya tidak boleh tanpa izin. Tanpa ada rembukan. Kalau dirembuk baik-baik, gimana dealnya, gimana sepakatnya, ya monggo. Sesuai dengan hasil kesepakatan. Wal qarafa bitun ilal ardi sabi'ah, dan yang namanya permukaan tanah itu kemudian terus kemudian jadi hak sampai 7 lapis tanah ke bawah. Fal insan lahu min fawq wa min tahat, maka siapa yang punya tanah maka hak miliknya apa yang di bawah dan apa yang di atas. Wala ahadan alaihi yataja'u, secara hukum Islam tidak boleh ada seorang yang ya tajar lancang untuk kemudian menguasai hak milik orang lain, baik yang itu di bawah tanah ataupun di atas tanah. Oleh karena itu ulama fikih mengatakan, seandainya tetanggamu, tetangga Anda punya pohon, lantas daunnya, lantas rantingnya memanjang menjorok masuk ke tanah Anda, sehingga dahan pohon tersebut ada di atas tanah Anda, maka maka kita yang punya tanah diberi dua opsi atau tiga pilihan atau tiga opsi. Yang pertama, pemilik tanah atau kemudian pemilik pohon itu nepuk ranting pohonnya sehingga menjauh dari tanah milik Anda. Pemilik pohon punya kewajiban untuk nekuk rantingnya. Dan jika tidak mungkin ditekuk, kewajiban dia untuk motong rantingnya. Ila bi'idzin minka, kecuali jika Anda pemilik tanah mengizinkannya. Wa ikoin, dan Anda menyetujuinya. Tidak apa-apa, silakan, biarin. Mau tanahnya nganggur kok. Kenapa ada ketentuan semacam ini? Karena udara milik Anda. Anda bukan hanya pemilik tanah, namun udara juga milik Anda. Wa watabi'un lil qara, dan karena udara itu mengikuti bawahnya. Maka ada dua pilihan. Ini ditekuk atau dipotong, atau kemudian diizinkan, dirilakan oleh pemilik tanah. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah terkadang membiarkan orang yang zalim sehat wal afiat, tidak kurang satu apapun. Namun jika Allah telah menimpakan hukuman kepadanya, maka Allah tidak akan melepasnya. Artinya yumnilah, artinya yuhmil, Allah beri waktu untuk orang yang zalim sehingga dia asik dalam kezalimannya, waliyadzubillah. Allah tidak segera menghukumnya. Dan ini adalah di antara bencana. Ini namanya istidraj. zalim terus menerus, zalimnya tiada henti, duitnya lancar deras tiada henti juga, badannya sehat tanpa tiada henti. Maka di antara bentuk istidraj adalah seorang itu dibiarkan oleh Allah fi zulmihi, dalam kezalimannya. Dia suka menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, menindas orang lain, merampas hak orang lain. Namun badannya sehat-sehat saja, urusannya lancar-lancar saja, rezekinya lancar-lancar saja. Ini istidraj. Maka Allah tidak menghukumnya dengan segera. Hatta tataqaddas alaihi al-mazalim, sehingga dia kemudian sehingga kezaliman itu betul-betul tepat daripada dirinya. Fa'idha akhadallahu lam yuflithu, namun jika kemudian Allah kemudian telah menilai cukup, dibiarkan, maka Allah melakukan tindakan dan ketika itu dia tidak akan dilepas. Akhadahu akhda azizin muqtadir, dan ketika Allah menghukumnya, hukum orang yang zalim ini tidak Allah hukum dengan ringan, namun hukuman zat yang maha perkasa lagi zat yang maha kuasa. Kemudian Nabi membaca ayat di surat Hud ayat yang ke-102. Maka menjadi kewajiban setiap kita, menjadi kewajiban seorang yang zalim untuk tidak terkecoh dengan dirinya. Bi'imla illahi lahu, karena Allah membiarkannya. Karena itu adalah musibah di atas musibah. Itu musibah di atas musibah. Karena seorang itu jika segera dihukum karena kezalimannya, boleh jadi sadar. Boleh jadi ya tadzakkar, mengambil pelajaran, wa ya'ta'id, dan mengambil pelajaran, akhirnya dia tinggalkan kezaliman dan bertobat. Akan tapi jika dibiarkan, kemudian dia pun mendapatkan banyak dosa dan bertambah kezalimannya, maka akan nanti ujung akhirnya akan bertambahlah hukumannya waliyadubillah, dan dia akan dihukum ala khiratin dalam keadaan tanpa sadar. Tiba-tiba ya akan datang azab ala khiratin secara tiba-tiba tanpa dia duga. Dan ketika Allah menghukumnya, maka Allah tidak akan melepasnya. Nas'alullah ayyarzuqana wa iyyakum al-ittiba' bi ayatihi. Semoga kita menjadi orang-orang yang mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lindungi kita dari perbuatan zalim terhadap diri sendiri ataupun kepada orang lain, innahu jawadun karim. Dan satu hal yang perlu diingat bahasanya, zalim kepada manusia itu adalah di antara dosa yang hukumannya kas di dunia, di samping ada azab yang disiapkan di akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahasanya ada dua dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan segerakan hukuman untuknya di dunia, di samping azab yang Allah telah simpan di akhirat, yaitu al-baghyu wa qati'atu rahimin, yaitu zalim dengan manusia dan memutus hubungan kekerabatan. Dan memutus hubungan kekerabatan yang paling jelek adalah durhaka sama orang tua. Maka dosa ini, dua jenis dosa ini itu hukumannya cash di dunia. Tinggal tunggu waktunya. Tinggal tunggu waktunya. Maka orang yang zalim dengan manusia, zalim dengan tetangga, zalim dengan banyak orang, jangan dikira dia aman. Jangan dikira dia baik-baik saja. Ya, boleh jadi dia baik-baik saja selama dia kuasa 10, 20, 30 tahun, 40 tahun nanti, namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kemahakuasaannya kepada orang yang zalim dengan manusia ini. Demikian juga dosa memutus hubungan kekerabatan, semisal durhaka sama orang tua. Itu hukumannya kes di dunia. Ini dijamin oleh Nabi, hukumannya kes di dunia. Ini di samping simpanan azab di akhirat. Ya, maka jangan dikira orang yang durhaka sama ibunya, orang yang durhaka dengan bapaknya, kemudian rezekinya lancar-lancar saja, dia kira itu aman-aman saja. Orang yang menelantarkan bapak dan ibunya sampai mati tidak kunangan, ya, sampai membusuk, tidak ada anaknya yang tahu. Ya, baru diketahui setelah 3 hari membusuk dalam rumah misalnya, sebagaimana di sebagian berita dan kasus. Ya, maka anaknya zalim semua dengan ya, durhaka semua dengan orang tuanya. Maka jangan dikira itu ya, itu kemudian aman. Ya, jangan dikira itu ya, kondisinya baik-baik saja. Ya, ada azab yang mengintai. Ya, ada azab yang mengintai. Ya, atau orang yang kemudian zalim dengan orang tuanya dengan kemudian memasukkan orang tuanya ke panti jompo karena tidak mau mengurusi, karena lebih mengutamakan ngejar duit, cari duit, numpuk-numpuk duit daripada ngerawat orang tuanya. Ini bentuk durhaka dengan orang tua. Atau kemudian orang yang durhaka dengan orang tuanya dengan memperbudak orang tuanya. Kemudian orang tuanya dipekerjakan untuk kemudian ngurusi cucunya, tidak mau bayar pembantu, orang tua saja lah titipkan ibu, datangkan ibu, ya, suruh gendong anak dan cucunya, ya, ngirin umayan daripada bayar pembantu untuk daripada kemudian dititipkan di penitipan, maka kemudian dia sayang dengan duitnya dan dia rela untuk mempekerjakan dan memperbudak orang tuanya. Maka ini bentuk zalim dan ini bentuk durhaka. Dan durhaka dengan orang tua bagian dari memutus hubungan kekerabatan, karena kerabat yang paling kerabat adalah orang tua. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan ada dua dosa yang hukumannya kas di dunia di samping simpanan adab di akhirat, yaitu al-baryu wa qati'atu rahimin. Durhaka yaitu zalim dengan manusia dan memutus hubungan kekerabatan. Demikian yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.